asmara. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu, jatuh bangun aku mencintaimu. Sudah perjuangkan cinta ini tapi tak pernah mengerti. Kau timbulkan luka di atas luka. Kau bahagia, aku menderita karena mendua. Dulu janji saling menjaga, lalu kau tinggalkan begitu saja. Melangkah genggaman tangan bersama dirinya. Tak percaya, tapi ku harus terima kenyataan. Ku siap jadi mantan, ku tunggu jodoh dari Tuhan. Seperti luka disiram air garam, bukan cinta, bukan cinta. Tapi berapi yang ku genggam. Kau ajak aku biar tapi ku yang tenggelam. Pergi begitu saja tanpa ucapkan kata salah. Tetap melangkah walau sendiri di sini ku simpan. Luka batamu di dalam hati, cinta dikhianati oleh sang kekasih. Alhamdulillah aku bisa cari penggantimu lagi. Cinta memang deritanya terakhir, sakitnya kayak kesambar petir. Sebelum mencinta, dicinta harus banyak mikir. Karena gara-gara cinta, banyak orang jadi kentir. Pacar selintir, biarin aja cari lagi. Cukup bilang belum jodoh, jangan mencaci. Ini cinta, bukan untuk ajang main hati. Kalau sudah sakit hati-hati bisa nekat bunuh diri. Kalau takut sengsara, jangan bercinta. Itu kata-kata Ome Kiset dilasinya. Maka jaga pasangan, beri dia setia. Tidak laki-laki, perempuan semua sama saja. Diberi segelas air, minta lautan. Suruh membawakan rembulan di pangkuan. Dikasih hati, mintanya jeroan. Sudah semua diambil, langsung ditinggal lo sendiri, kasihan.